Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Pembahasan berikutnya setelah pembahasan tentang at-tawqid adalah pembahasan tentang al-badal. Dan ini al-badal adalah macam tabi yang keempat ya. Yang pertama apa? Na'at. Yang kedua ataf dengan dua macamnya, atfu nasak dan ataf bayan. Yang ketiga taukid, dan yang keempat al-badal. Setelah itu ya selesai pembahasan dari apa? At-tawabi'. Tabi' jamaknya apa? Tawabi'. Idza ubdila ismun min ismin. Apabila isim dibadali, ya, dijadikan badal dari isim, ya. Au fi'lun min fi'lin, atau fi'l dijadikan badal, pengganti dari fi'il, ya. Tabi'ahu, maka yang menggantikan ini, badalnya ini, mengikuti yang dibadali, mengikuti isim yang dibadali. Fi jami'i i'rabi, pada semua i'rabnya. Kalau pada isimnya, rafa', nasab, dan jarnya. Ya kan? Kalau pada fi'il mudhari', rafa', nasab, dan jazmnya. Ya kan? Saya ulang ya. Idza ubdila ismun, apabila ada satu isim, dijadikan badal, pengganti, min ismin, dari isim yang lain. Ya. Ja'a ahuka Zaidun, datang saudaramu Zaidun. Di sini Zaid membadali ahuka. Ya. Aw fi'lun min fi'lin, atau apabila fi'il, satu fi'il dijadikan badal pengganti dari fi'il yang lain, maka tabi'ahu, isim tersebut yang dijadikan badal, yang dijadikan pengganti, mengikuti yang dibadali. Fi jami'i i'rabi, pada semua i'rabnya, pada semua i'rabnya. Ya. Di sana ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama berkait dengan makna al-badal. Al-badal itu secara lughah, secara bahasa bermakna iwab, pengganti. Ya, seperti dalam ayat asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Semoga Rabb kami ayub dilana menggantikan untuk kami. Jadi badal maknanya apa? Iwat, pengganti. Pengganti. Adapun makna badal, menurut istilahnya ahli nahu, dan itu yang dimaukan dalam pembahasan ini, adalah at-tabi'. At-tabi'u al-maksudu bil-hukmi bila wasitotin. Tabi' yang dituju dalam hukum. Tabi' yang dituju dengan hukum. Bila wasitotin, pendek ya, tanpa perantara. At-tabi'u al-maqsudu bil-hukmi. Tabi' yang dituju dengan hukum, tanpa perantara. Ya, ucapan at-tabi' mencakup apa saja berarti? Na'at, ataf, tawqid, dan badal. Ah, kemudian ucapan berikutnya, al-maqsudu bil-hukm, tabi' yang dituju dengan hukum, ini mengeluarkan semua tabi-tabi yang ada. Yang pertama apa? Yang keluar? Na'at. Contoh na'at apa? Ja'ani rojulun karimun. Datang kepadaku rojulun karimun. Seorang yang dermawan. Seorang yang mulia. Rojulun karimun. Di sini mana? Na'at mana man'utnya? Man'ut, ya man'utnya. Karimun man'utnya. Ini sifatnya apa? Rojulun. Ja'ani rajulun karimun. Di situ hukumnya apa? Ja'ani rajulun karimun. Al-maji, kedatangan. Ya, apa? Al-maji, kedatangan. Ah, yang dituju dengan hukum apa dalam contoh tadi? Ja'a rajulun karimun, datang orang laki-laki yang mulia. Orang laki-laki itu yang mulianya. Orang laki-lakinya. Berarti pada na'at yang dituju dengan hukum ya man'utnya. Bukan tabi'nya, bukan na'atnya. Paham? Ya, paham gak itu? Pada na'at. Jadi kalau na'at itu yang dituju dengan hukum, bukan na'atnya, tapi man'utnya yang disifatinya. Contohnya tadi, ja'ani rajulun karimun, datang kepadaku seorang laki-laki mulia. Yang datang apa? Yang diperuntukkan untuknya hukum kedatangan siapa? Ya rajulun tadi. Adapun karimun disebutkan hanya untuk menghususkan. Sudah lewat kan fungsi dari na'at. Kalau pada yang nakira menghususkan, pada yang ma'rifah muwaddih menjelaskan. Ya. Kemudian apa lagi? Tabi' ataf. Ya udah nanti ataf berikutnya. Yang baru saja selesaikan taukid. Ya. Ja'ani al-amiru nafsuh. Datang kepadaku amir. Ia sendiri yang datang, bukan yang lain. Ya. Ja'ani al-amiru nafsuh. Di sini yang dihukumi dengan kedatangan siapa? Al-amir tanafsuh. Al-amir adapun nafsu didatangkan untuk apa? Sekedar mentaukid saja. Sehingga yang dimaukan dengan hukum bukan taukidnya tapi muakkadnya. Paham enggak? Adapun badal, ya adapun badal itu dimaukan dia dalam hukum ataupun dituju dengan hukum. Contoh ya, ja'ani al-khalifah ataupun qoma atau apa ya enaknya? Khotoba, berkhutbah al-khalifah Umaru, berkhutbah seorang khalifah itu Umar. Ah, yang dimaukan di situ dengan hukum apa khutbah tadi khutbah ya Umar gitu. Adapun al-khalifah disebutkan hanya itu persiapan saja. Persiapan untuk menyebutkan badal yang setelahnya itu. Yang dimaukan dengan hukum tadi khutbah al-khalifah Umar ya Umar. Paham enggak? Ya, jadi kalau badal itu dituju dengan hukum, dimaksud dengan hukum. Hukum tadi kalau khutbah khutbah. Kalau qoma al-khalifatu Umar, hukumnya apa di sini? Berdiri atau masalahnya apa? Al-qiyam gitu ya. Al-qiyam. Berdiri ini ya. Adalah hukum. Ya. Untuk siapa hukum ini? Ya Umar. Umar itu apa? Badal. Ya untuk badalnya. Itu bedanya dengan tabi-tabi yang lainnya. Jadi kalau tabi-tabi selain badal itu yang dituju dengan hukum matbu'nya, bukan tabi'nya. Faham matbu'? Yang datang sebelum tabi'. Ataupun berbadal yang dituju dengan hukum apanya? Badalnya. Ah itu bedanya. Kemudian ucapan berikutnya atau qaid berikutnya, kriteria berikutnya tentang definisi dari apa? Al-badal adalah yang pertama tadi at-tabi'. Ini at-tabi' masuk semua 4 tabi'. Al-maqsud bil hukmi yang dituju dengan hukum keluar. Keluar berapa macam tabi'? 2 dulu. Yaitu na'at dengan taukid. Bila wasitoh, tanpa ada perantara, keluar dengannya apa? Na'at apa? Atof nasak. Atof nasak. Iya. Qoma Zaidun bal Amrun. Qoma Zaidun bal Amrun. Zaid berdiri, bahkan Amr yang berdiri. Di sini hukumnya apa? Qoma Zaidun bal Amrun. Hukumnya apa? Qoma Zaidun bal Amrun. Hukumnya apa? Berdiri. Pas kalau mau disebutkan pakai masalahnya al-qiyam, hukumnya berdiri. Berdiri ini diperuntukkan untuk siapa? Qoma Zaidun bal Amrun. Zaid atau Amr? Yang Amr tuh. Iya. Berarti Amr di sini dimaukan dengannya hukum kan, tapi dengan perantaraan bal huruf atof. Tuh. Meskipun ya pada contoh ini atof nasak ya. Tabinya dituju dengannya hukum, diterapkan tentunya hukum tapi dengan bantuan bal huruf ataf. Adapun badal tanpa perantaraan huruf ataf. Paham enggak? Saya ulangi ya. Secara istilah makna badal adalah tabi yang dituju secara hukum. Hukum paham kan tadi kan? Berdiri, tertawa, menangis, tidur dan seterusnya. Hadats, kejadian-kejadian. Bila wasithah tanpa perantara. Ya, ucapan beliau at-tabi mencakup apa saja? 4 macam tabi. Na'at apa? Terus ataf, tauqid dan badal. Al-maqsud bil hukmi yang dituju secara hukum mengeluarkan apa? Na'at keluar, terus tauqid. Bila wasithah tanpa ada perantara mengeluarkan apa? Ataf nasak keluar. Atau kalau ditambahkan yang pertama di, yang itu juga ataf bayan pun keluar, ataf bayan. Ya, dengan ucapan tadi al-maqsud bil hukm karena ataf bayan tidak dituju secara hukum. Yang ditujunya ya matbu'nya juga. Tergambar gak kira-kira? Ini kadang pembahasan badal tuh suka merepotkan sih beberapa ikhwan sehingga kita mungkin perlu perjelas. Paham ya? At-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasithah. Tabi' yang dituju dengan hukum tanpa perantara. Tadi tabi' mencakup 4 hal. Al-maqsud bil hukmi mengeluarkan 4 hal. Ya, 3 hal ya. Yaitu na'at keluar. Apalagi? Taukid keluar, atof bayan pun keluar. Bila wasithah tanpa perantara mengeluarkan atof nasak, atof dengan huruf-huruf atof. Tabinya enggak ada tuh. Hah? Dalam contoh apa? Atof. Iya, jadi tabi selain apa? Padal itu tidak dituju secara hukum. Iya, tidak dituju secara hukum. Paham enggak? Adapun badal dia kan tabi ya, tapi dituju secara hukum. Paham enggak? Ya. Paham? Harus difahami nih, kalau belum paham tanyakan lagi. Pokoknya definisi tadi dihafal ya. Apa sih badal tuh? Tabi yang dituju secara hukum tanpa perantara, itulah badal. Ya. Ucapan mereka ulama bahwasanya badal adalah tabi, ini mencakup macam-macam badal. Atau kalau mau dipecah atofnya menjadi dua, atof bayan dengan atof nasak menjadi lima. Ya, keluar darinya empat berarti ya. Masuk padanya lima. Atabi kan masuk semua tuh. Atabi, ucapan atabi mencakup apa? Naat, itu juga tabi, apa? Taukid, atof bayan, atof nasak, dan badal. Masuk semua. Ya. Kemudian al-maksud bil-hukmi, tabi yang dituju dengan hukum, ini mengeluarkan tabi-tabi yang lain. Itu yang bagus dalam apa? Definisi. Mencakup dan simpel. Mengeluarkan yang bukan bagian-bagiannya. Nah, itu definisi yang bagus. Mencakup, simpel, dan mengeluarkan selain bagian-bagiannya. Dengan tabi masuk semua kan teman-temannya tuh. Teman-temannya badal. Tapi dengan al-maksud bil-hukmi keluar beberapa. Tiga itu apa? Naat. Atau bayan dan taukid. Kemudian bila wasitoh. Dituju dengan hukum tanpa perantara. Keluar apa? Atof nasak. Karena atof nasak. Meskipun pada sebagian keadaannya dimaukan secara hukum. Tapi dengan bantuan huruf. Iya kan? Dengan bantuan apa? Huruf. Contoh tadi. Qoma Zaidun bal Amrun. Di sini kan yang berdiri. Qoma al-qiyam ditetapkan untuk apa? Amr dengan sebab bal ini. Dan yang sebelum balnya didiamkan kan? Tidak dikomentari hukumnya sudah lewat tuh. Paham? Ya, semoga tergambar. Ya, keluar. Ya. Ya. Insya Allah paham kan? Ya. Kemudian pembahasan badal ini tidak dikhususkan pada apa? Isim. Ya, beda dengan apa? Pembahasan naat ya. Kalau naatnya boleh bukan isim, cuma manutnya kan harus isim, yang disifatinya kan harus isim. Iya kan? Ya, kalau pembahasan badal yang dibadali fi'il dengan fi'il, isim dengan isim. Jadi pembahasannya masuk kepada isim-isim, juga masuk kepada fi'il, fi'il. Nah, sekarang pembahasan berikutnya adalah tentang hukumnya. Badal itu bagaimana hukumnya? Tadi definisi, sekarang masuk kepada apa? Hukumnya. Jadi yang namanya badal hukumnya itu yatba'u al-mubdal minhu. Ngikut yang dibadali. Pahamkan istilah ini? Jadi pada contoh, qoma al-khalifatu Umar, ya. Al-khalifatu disebut al-mubdal minhu. Apa? Al-mubdal minhu yang dibadali. Ya. Adapun Umarnya badal, paham? Itu istilah-istilah kayak gini harus dipahami. Kalau taukid kan manutnya disebut apa? Mu'akkad ya. Kemudian istilahnya taukid. Kalau ini pada badal, isi manutnya disebut apa? Mubdal minhu. Al-mubdal minhu yang dibadali. Kemudian istilahnya badal penggantinya. Ya. Paham enggak? Ya. Jadi badal itu hukumnya ngikut mubdal minhu dalam i'rabnya. Ya, kalau mubdal minhunya marfu, maka badalnya harus marfu. Kalau mubdal minhu mansub, badalnya harus mansub. Kalau mubdal minhunya majrur, badalnya harus majrur. Kalau mubdal minhunya majzum, badalnya harus ya. Contoh ya. Hadara abuka Ibrahimu. Hadara abuka Ibrahimu. Datang bapakmu Ibrahim. Datang bapakmu siapa? Ibrahim. Hadara fi'lun mad mabni 'ala fath la mahalla la minal i'rab. Abuka fa'il, iya kan? Dari hadara marfu' wa 'alamatu raf'i al-waw niabatan li'annahu ya min al-asmil khamsah wa huwa abu mudhaf. Itu jangan lupa ya. Kaf, al-kaf dhamir muttasil mabni 'ala al-fathi fi mahalli jarri mudhafun ilai. Ibrahimu badal. Badalul marfu' ya marfu' mitlu wa 'alamatu raf'i apa? Allahumma zahirun ala akhiri. Di sini hadara abuka Ibrahim, yakni maksud dengan hukum hukumnya apa di sini? Hadara abuka Ibrahim al-hudur, disebut masdarnya al-hudur. hudur ini nih. Ya, hudur ini adalah hukum untuk siapa? Ibrahim. Untuk Ibrahim badal. Adapun abuka itu disebutkan hanya untuk persiapan saja. Intinya ya, Ibrahim itu badalnya. Untuk persiapan saja. Ya, paham enggak? Untuk tahyi'ah, tamhid. Ya, datang bapakmu Ibrahim. Jadi sebutnya abuka itu hanya untuk persiapan saja. Ya, bapakmu Ibrahim. Ibrahim itu. Ya, paham insyaallah ya. Misalkan qabaltu akhoka Ibrahim. Saya mencium akhoka atau qabaltu, bukan qabal, bukan mencium ya. Saya menyambut ya. Qabala yuqabilu. Qabaltu akhoka Ibrahim. Aku menyambut saudaramu Ibrahim. Qabaltu i'rabnya bagaimana? Qabala dengan anak qabaltu. Fi'lun wa fa'il. Qabal fi'lun mabni 'ala sukun litisalihi bi dhamiri rafin mutaharrik atta dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhom fi mahalli rafin fa'il. Ini saya sering aja saya ulang-ulang terus meskipun sudah ya. Biar hafal. Ya sampai sudah sering diulang enggak hafal. Akhoka, i'rabnya apa? Qabaltu akhoka. Aku menyambut saudaramu akhoka maf'ulun bi. Sudah ada fi'il, sudah ada fa'il tinggal maf'ul bi. Man subu alamatun nasbi al-fathah atau apa? Masa al-fathah akhoka al-alif niyabatan li'annahu min al-asma'il khamsah wa huwa mudhafka mudhafun ilaih. Ibrahima badal gitu ya. Mansub dia. Ya, badal mansub, mansub mithlu wa alamatun nasbi al-fathah al-fathah dhahir ala akhirih. Kalau sekarang dijarkan marartu bi akhika apa Ibrahima atau Ibrahimi? Ibrahima. Majrur ya. Tanda jarnya apa Ibrahima? Fathah. Kenapa bukan kasrah? Karena padanya ada penghalang untuk dia bisa dikasrah. Itu apa? Alamiah nama dengan apa? Ajam. Ajam itu juga jangan dilupakan. Iya. Insyaallah paham kan? Nih. Dalam fiilnya, contoh fiilnya. Man yashkur rabbahu yasjud lahu yafuz. Man yashkur rabbahu yasjud lahu yafuz. Siapa yang ia bersyukur kepada Rabbnya, yasjud lahu sujud kepadanya, yafuz, maka dia akan sukses. Di sini, mana badalnya? Man yashkur rabbahu, man yashkur rabbahu yasjud. Siapa yang ia bersyukur kepada Rabbnya, sujud kepadanya, yafuz, akan dia dapatkan al-fawz, keberuntungan. Nah, di sini badalnya apa? Yasjud. Yasjud itu badal dari yashkur. Ya, karena di antara bentuk syukur dan sujud. Ya kan? Man yashkur itu dijazmkan. Kenapa? Karena kemasukan ada tuh syarat. Man, syartiyah, menjazmkan kan? Ya. Man ya'mal su'an, kan? Man ya'mal yujzabih. Ingat, jangan lupa ya. Man syartiyah, isim dia. Apa? Menjazmkan. Apa? Fi'lu syaratnya dan juga jawab syaratnya. Yashkur, man yashkur, itu majzum dengan man syartiyah. Fa'ilnya, dhamir musatir fihi, jawazan tadi huwa kembali kepada man. Dan man i'rabnya mubtada. Rabbahu, maf'ul bihnya. Yasjud lahu, yasjud, ini badal dari yashkur, ya kan? Badal lil majzum, badal majzum, majzum itu wa alamatu jazmi, as-sukun. Ya. Lahu jar majrur, muta'alik dengan yasjud. Yafuz, itu jawab syaratnya, yafuz. Pasti dia akan beruntung. Siapa yang bersyukur kepada Rabbnya, sujud kepadanya, yafuz, maka dia akan beruntung. Nah itu. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Agak lama dikit ini pembahasan badal tentang macam-macam dari apa badal. Jadi badal itu macamnya tidak satu, ya banyak macamnya. Disebutkan di sini ada 4 macam badal. Wa huwa ala arba'ati aqsamin, dan badal itu ada 4 macam. Yang pertama namanya badalu syai' minasy syai'. Apa? Badalu syai' minasy syai'. Yang kedua badalul ba'dhi minal kull. Yang ketiga badalul ihtimal. Yang keempat badalul ghalab. Contoh badalu syai' minasy syai'. Qama Zaidun akhuka. Mana badalnya? Di sini mana mubdal minhunya dalam contoh ini? Qama Zaidun akhuka. Badalnya mana? Ya, yang di akhir itu badal. Akhuka, yang di akhir itu badal. Ya. Mubdal minhunya mana? Zaidun. Hukumnya apa di sini? Hukumnya berdiri al-qiyam. Cari masdarnya. Ya. Nanti akan kita sebutkan dhabit batasan dari badalus syai' itu apa? Badal ba'd juga apa? Akaltu ar-rukh itu contoh apa? Badalus syai' min asy-syai'. Qama Zaidun akhuka. Kemudian contoh badalul ba'd min al-kull. Ya, sebagian membadali keseluruhan. Akaltu ar-rughifa tsulutsah. Saya makan roti tsulutsah, sepertiganya. Mana di sini badalnya? Tsulutsah. Badal dari ar-rughif. Kemudian contoh badal isyimal adalah nafa'ani Zaidun ilmu. Bermanfaat bagiku Zaid ilmunya. Mana badalnya? Ilmu. Mubdal minhunya? Zaid. Hukumnya apa? An-nafa', kemanfaatan, ya kan? Ra'aitu Zaidan al-farasa. Ini badal apa? Gholab. Badal gholab yang terjadi karena sebab kekeliruan. Ra'aitu Zaidan al-farasa. Aku melihat Zaid al-farasa, kuda. Maksudnya dari jauh tuh dia mau ngomong kuda gitu. Saya melihat kuda cuma keceplosan apanya Zaid gitu. Anda mungkin tidak terjadi seperti ini. Ya mungkin. Ra'aitu Zaidan al-farasa. Saya melihat Zaid. Oh bukan ini. Al-farasa kuda. Kepleset gitu. Sabkul lisan. Hah? Ya kadang lisan kan tidak terkontrol. Ya enggak kadang lisan kan lagi ngelamun gitu kan. Al-arad dan takul al-faros. Kamu ingin mengatakan al-faros. Cuma fa'ghalita, engkau keliru, keceplosan. Fa'abdalta Zaidan min, kemudian engkau badali dengan yang benar, yaitu Zaid. Iya. Ha, itu empat macam apa? Badal. Nah, sekarang kita perlu untuk menjelaskan masing-masing dari empat macam badal ini beserta contoh-contohnya. Yang pertama badal apa? Badalu syai min syai, dan di sana ada nama lain. Ya, dari badal ini. Badalu kullin min kullin. Apa? Badalu kullin min kullin. Ada juga nama yang lain. Yaitu al-badal al-mutabiq. Apa? Al-badal al-mutabiq. Al-badalu al-mutabiq. Ya, batasannya apa? Satu badal itu disebut dengan badal ini. Badalu syai min syai. Atau badalu kull min al-kull min kull. Atau al-badal mutabiq. Batasannya adalah an-yakun al-badal, an-yakun al-badalu nafsal mubdal minhu. Jadi badalnya, badal itu intinya sama dengan mubdal minhu. Badal itu intinya sama dengan mubdal minhu. Nah, itu badal apa? Asyai min asyai. Contohnya tadi, Qama Zaidun akhuka. Bangun Zaid akhuka, saudaramu. Sama enggak akhu dengan Zaid? Ya sama. Itu namanya badal apa? Asyai min asyai. Atau badal kul min kul. Atau al-badal al-mutabiq. Yaitu apa? Badal intinya sama dengan mubdal minhu. Atau bahasa yang lebih enaknya apa? Badal hakikatnya ya sama dengan mubdal minhu gitu ya. Paham enggak? Iya. Badal itu hakikatnya sama dengan mubdal minhu. Seperti kan dari qoma al-khalifatu Umar, al-khalifah ya Umar, Umar ya al-khalifah. Tuh, paham enggak? Ya. Dan ini badal ini tidak butuh kepada robit. Robit itu pengikat. Domir yang kembali kepada mubdal minhu yang enggak butuh. Ya. Qoma Zaidun akhuka atau qoma akhuka Zaidun, sama. Yang keduanya dirob sebagai apa? Badal. Paham ini? Ya, dan tidak butuh robit badalnya. Tidak butuh pengikat yang kembali kepada Zaid. Pada contoh qoma Zaidun akhuka. Ada enggak di sini dhamir yang kembali kepada Zaid? Enggak ada. Dan enggak diperlukan. Kalau badal ini ya. Ya, contoh. Sekarang kita bikin contoh. Coba ya. Al-Faruq Umaru. Min a'dalil khulafa. Al-Faruq Umar. Min a'dalil khulafa. Al-Faruq Umar. Adalah khalifah yang termasuk khalifah yang paling adil. Mana di sini badalnya? Al-Faruqu Umaru min a'dalil khulafai. Badalnya mana? Umar. Mubdal minuhnya mana? Al-Faruq. Ya makanya dia Umar i'rabnya ikut yang sebelumnya Al-Faruqu. Sama-sama rofa. Kalau Al-Faruqu rofa kenapa? Al-Faruqu Umaru. Mubtada. Hasan. Umarnya marfu. Ya, the badal. Badal. Al-Faruq Umar, Al-Faruq Umar. Khabarnya mana? Min a'dalil khulafa, itu jar majrur. Pada mahalnya rafa khabarnya, ya. Umaru, boleh enggak ditanwin Umarun? Enggak boleh. Kenapa? Karena padanya ada dua illah yang menghalangi dia dari tanwin, dari sharaf itu apa? Alamiah dengan adl, ya kan, wajan fu'al itu adl. Jangan lupa, baca lagi ya ilmu yang dulu antum kuasai itu. Sekarang dikasih inna, jadi apa? Al-Faruqu Umar min a'dalil khulaf, dikasih inna jadi apa? Innal Faruqa, kan inna amalannya menasabkan isimnya. Umarnya dia apa kan? Umara min a'dalil khulafa, sama. Iya. Kemudian kasih huruf jar, bagaimana? Ya, lil Faruqi Umar, bagi Al Faruq Umar, Umar atau Umari, Umar, ya. Mawaqifu masyhurah, memiliki mawqif, sikap-sikap yang dikenal. Ya. Di situ lil Faruqi majrur dia. Masukkan huruf jar, maka Umarnya sebagai badannya ikut majrur, hanya saja tanda jarnya beda ya dengan fathah karena dia mamnu minas sharaf. Kenapa alamatnya? Alamiah, nama dengan adl. Ya. Paham itu ya. Dan Al-Faruq ya hakikatnya sedang Umar. Umar ya Al-Faruq gitu kan. Nah itu. Paham gak ya? Dalam ayat contohnya ya. Mana nih? Tadal. Wa qala Musa li akhihi Haruna ukhlufni. Ketika Nabi Musa ada. Apa. Pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau berpesan kepada Harun. Untuk menggantikan posisinya. Menjaga kaumnya sepeninggalnya. Maka beliau alaihissalam berkata kepada saudaranya Nabi Harun, wa qala Musa, Nabi Musa berkata li akhihi, kepada saudaranya Harun, ukhlufni, gantikanlah posisiku. Ada enggak di sini badalnya? Wa qala Musa li akhihi Haruna ukhlufni. Harun. Harun. Itu badal dari apa? Akhihi Harun. Akhihi majrur, masukkan lam kan? Li akhihi Haruna, dia majrur juga karena badal dari akhi, dan ini badalnya badal apa? Badal kul, minal kul, atau yang lebih pendek al-badal al-mutabik gitu. Cuma dua kalimat. Al-badal al-mutabik. Karena Harunnya akhirnya ada akhi Musa. Akhi Musa ya Harun. Iya kan? Tuh. Ya, dan tanda jarnya apa Harun di sini? Al-Fathah. Kenapa? Alamiah dengan al-ajamiyah. Ajamiyah. Kalau ada kan fu'al wazannya tuh. Al-mutakar. Nah, itu. Ada lagi gak niat? Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Ya akhi. Ya, badal dari apa? Harun. Ya. Harun sebagai maf'ul dari ij'al, mansub. Akhinya badalnya ikut mansub. Ya. Ada enggak nih lihat? Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Ya, hamiyah yang kedua itu badal dari hamiyah yang pertama. Ya. Faham gak kira-kira? Badal syai' minasyai'. Badal mutabik tergambar. Ya. Dobitnya apa? Badal itu hakikatnya sama dengan mubdal minhu. Ya, secara total sama. Tidak ada berkurang sedikit pun. Qoma Zaidun akhuka. Sepertinya Zaidun mubtada akhuka khabar gitu ya. Bukan, kenapa ada qoma? Qoma kan fi'il butuh fa'il. Ya kan? Jadi qoma itu ada fi'il butuh fa'il, maka Zaid dijadikan sebagai fa'il. Kalau antum jadikan Zaidun akhuka mubtada akhuka khabar, ya fa'ilnya qoma enggak ada. Ya kalau enggak ada qomanya mubtada khabar ini. Iya. Iya. Ya. Kemudian macam badal berikutnya, badal apa? Ya antum bisa kiaskan ya, misalkan ja'ani Muhammadun ammi, paman saya, ataupun kholi, bebas lah gitu ya. Yang penting hakikatnya badal itu sama dengan mubdal minhu, meskipun lafadznya berbeda. Ya lafadznya meskipun apa berbeda. Paham ya? Macam yang kedua adalah badalul ba'd minal kul. Badalul ba'd minal kul. Secara bahasa ya, sebagian itu membadali keseluruhan. Itu kan secara bahasa mana gitu. Badul ba'd minal kull. Jadi sebagian itu membadali menggantikan keseluruhan. Ya. Dhabitnya bagaimana? Batasnya bagaimana dikatakan satu badal sebagai badal ba'd minal kull? Dhabitnya adalah ketika badalnya adalah bagian dari mubdal minhu. Bagian. Bukan keseluruhan. Kalau badalnya keseluruhan mubdal minhu ya tadi badal mutabik tadi. Iya kan? Kalau ini sebagian, jadi badannya itu sebagian, sebagian itu bisa sebagian besar, sebagian kecil atau sama dengan mudal minhunya, paham ya? Ketika apa? Badannya merupakan bagian atau sebagian dari mudal minhu. Ya. Apakah badannya lebih banyak dari mudal minhunya atau lebih sedikit atau sama? Pokoknya sebagian. Itu apa? Lebih dari, badal ba'd minal kul. Ah, kalau badal ba'd minal kul itu harus ada domir bersama badalnya yang kembali kepada mubdal minhu yang cocok tentunya ya domirnya. Ah itu. Kalau pada badal yang pertama butuh domir enggak yang kembali kepada mubdal minhu? Tidak. Tapi kalau badal ba' minal kul harus pada badalnya ada domir yang kembali kepada mubdal minhu. Ya. Dan mencocoki domirnya ya dengan mubdal minhu. Kalau mubdal minhunya muannats ya badal domirnya muannats. Mubdal minhunya muzakkar, domirnya muannats, musanna, musanna, jamak-jamak gitu. Paham ini? Ya. Ya, contohnya ya. Hafidhtu al-Qur'ana thulutsah. Hafidhtu al-Qur'ana thulutsah. Saya menghafal Al-Qur'an thulutsah, sepertiganya. Hafidhtu fil fa'il, jelas kan? I'rabnya kan? Hafidha fil maud, mabni ala sukun, linta, domir mutasil, mabni ala dhom, fi mahalli rafin fa. Al-Qur'ana, mansub sebagai apa? Maf'ulun bi. Alamat nasbi al-fathah al-zahir al-akhiri thulusahu badal. Badal apa namanya? Badal ba'd minal Qur'an. Karena thulus sepertiga adalah sebagian dari keseluruhan Al-Qur'an. Iya. Atau akaltu ar-raghif, saya makan apa? Dalam contoh di atas al-musannif itu thulusah, saya makan roti ini sepertiganya. Atau rubu'ahu, seperempatnya. Khumusahu, seperlimanya. Sudusahu, seperenamnya. Nisfahu, setengahnya. Nah, itu badal ba' minal kul. Ya, antum coba lihat kita terapkan ya definisi dari apa badal tadi. Bahwasanya badal adalah tabi' yang dituju dengan hukum tanpa perantara. Pada contoh ini, hafidzul Qur'an tsulutsah. Saya menghafal Al-Qur'an sepertiganya. Yang dituju dengan hukum apa? Tsulutsah Al-Qur'an seluruhnya. Sepertiganya kan, tuh kan kelihatan. Yang saya hafal bukan seluruhnya, sepertiganya. Tuh kan. Dari akal turrogif thulutsah, saya makan roti sepertiganya. Dimakan semua rotinya atau sepertiganya? Ya berarti yang dimukakan dengan hukum pada badal ini apa? Ya badalnya. Nah itu. Paham? Semakin jelas kan? Ya kalau marfu, majun, majrur gitu aja. Tasaddaqtu bimali rub'ihi. Rubu'ihi misalnya. Saya mensodakohkan harta saya seperempatnya. Ada badalnya gak ini? Iya. Rubu'ihi seperempat itu bersama rubu'. Rubu' kan sebagian dari mal seluruhan harta saya kan. Dan dia bersama dengan mirha kembali kepada mal. Itu harus diperhatikan seperti itu ya. Ya. Kalau yang sebelumnya mu'anaf ya domi mu'anaf. Gitu aja. Iyalah kan ada yang bertanya kan? Bukan. Ya, sebagian. Bagian pun bisa lebih gede badalnya. Ya, kemudian mubdal minuhnya kecil. Atau sebaliknya. Atau sama-sama. Imbang gitu. Jusnya. Ya. Ah, dalam ayat ini ya. Antum dapat ada badal yang lihat. Bal in ya'idudh zalimuna. Ba'duhum ba'dan illa hurura. Bahkan tidaklah orang-orang zalim sebagiannya ya kepada sebagian yang lain menjanjikan kecuali hurura, tipuan saja. Ada enggak di sini? Bal ya'idu zalimuna ba'duhum ba'da illa hurura. Ada, badannya ba'duhum, ba'd kan ya sebagian kan ba'd dari az-zalimun. Jadi ba'duhum itu badal dari az-zalimun. Yang enggak mesti dengan jumlah kan thulutsahu nisfahu ba'd juga kan sebagian ba'd. Ya. Sekarang ada badal enggak lihat dalam ayat ini? Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Bangunlah di malam hari kecuali sedikit darinya. Nisfahu setengah aw inqus minhu qalila itu kurang dari setengah. Ada badal enggak di sini? Ada. Mana? Nisfahu. Badal dari apa? Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Qalila ya. Bacanya udah kayak gitu ya. Ya, masyaallah. Ya. Paham kan? Ah, pada nisfahu ada hak kan? Tuh. Badal dari mana ini? Mana qumil laila illa qalila nisfahu? Badal dari apa? Perhatikan coba. Qumil laila illa qalila nisfahu. Badal dari apa? Qumil laila illa qalila nisfahu. Bangunlah kalian. Al-laila. Ya al-laila san. Al-laila. Al-laila keseluruhan tuh. Bangunlah di malam hari ini salat malam lah. Sepanjang malam illa qalila kecuali sedikit. Nisfahu ya, setengahnya, setengah dari al-lail kan? Nisfahu kembali hak kembali kepada al-lail, setengah malam atau kurang dari setengah malamnya, sepertiga. Ya. Ada enggak nih? Atau cukup nanti aja ya soal-soalnya ya? Ya, insyaallah nantilah pembacaan soal-soal latihannya. Seperti itu, padahal apa? Ba'ad minal kul. Ya, bisa contohkan antum? Akaltu. Saya makan apa? Apa buah? At-tufaha setengahnya. At-tufahata kan tuh. Akaltu at-tufahata setengahnya. Nisfaha. Iya, nisfaha. Iya. Apa? Iya. Bukan perempuan, enggak pas muannats aja. Ya. Kalau akaltu as-samaka ra'sahu, saya makan apa? Ikan kepalanya. Apa berarti? Akaltu sama kata ra'sah, saya makan ikan kepalanya. Di mana apa itu? Kepalanya yang enggak kebagian lagi bagaimana? Lumayan kan? Ini badal juga. Badal apa? Ya ra'sah. Ya, bisa digaskan insyaallah ya. Akaltu lahma apa al-ghanam? Saya makan apa? Daging apa? Kambing. Wah, mantap ternyata. Apanya? Ternyata ya hanya apa? Dapatnya polo. Polonya Allah alam apa itu? Dimakahu. Polonya ternyata dimakan. Ya ini bukan laham ya. Jadi akal tu al-ghanama aja ya. Akal tu al-ghanama apa? Apa? Dimaghahu ya, kepolonya. Sepertinya itu. Ya, itu batal apa? Ma'am nilakul. Lanjut? Atau capek? Cukup? Apa? Dua dulu. Ada empat. Kalau di sini sebentar kok, habis itu. Selesaikan aja tuh nanti besoknya latihan, ah. Nanti saja. Waduh. Banyak nawar, ya sudah lah, ikut aja lah saya sih. Ya. Tapi aja udah saya sih lah. Iya, antum matbu karena tuh banyak sih. Ya, naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.